banyak yang telah berubahmu. Salahku juga yang tak pernah terbuka. Bukan maksudku sengaja membuatmu kecewa, karena ku tak bisa asma.